إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار جمع جمع رحمكم الله. Kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlussunnah wal jamaah, sepatutnya dan seharusnya mengikuti segala sesuatu yang telah diajarkan, yang telah dibimbingkan oleh junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus beliau untuk berdakwah, yang telah mengutus beliau untuk menyampaikan wahyu-wahyu kalamullah, berdakwah kepada umat manusia, Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebagai penutup para nabi dan rasul, sebagai penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Sehingga kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, sepantasnya dan seharusnya untuk betul-betul mengikuti apa yang telah dibimbingkan dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam, maka tinggalkan, dan apa saja yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka kerjakan. Sehingga sangat jelas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun bentuknya yang telah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam, wajib bagi kita untuk menjauhi dan meninggalkannya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala merintahkan, berfirman kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah wahai Nabi, jika kalian wahai umat manusia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'uni," maka ikutilah aku. Ikutlah petunjuk bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sungguh Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian, dan Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam teladan, contoh bimbingan yang baik bagi orang-orang yang mengharap hari kehidupan akhirat, demikian pula mengharap keselamatan kelak ketika terjadi hari kiamat. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing melaksanakan, menjalankan syariat agama Islam, ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam juga menegaskan bahwa semua umat dari umat Rasul alaihi salatu wassalam akan masuk ke dalam al-jannah kecuali yang enggan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam al-jannah kecuali yang enggan. Maka beliau ditanya, siapakah yang enggan untuk masuk ke dalam jannah wahai Rasul? Beliau pun menjawab, siapa saja yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk ke dalam al-jannah. Sehingga hadirin barakallahu fikum, syariat Islam ini telah sempurna. Dengan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, maka menunjukkan bahwa agama Islam ini telah sempurna, tidak butuh ditambah apalagi dikurangi. Sehingga kita sebagai umatnya tinggal menjalankan sebaik-baiknya. Kita sebagai umatnya tinggal melaksanakan sesuai dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Harapannya amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah kita sebagai umat beliau justru malah mengadakan sebuah ajaran ataukah amalan, demikian juga perbuatan yang belum pernah diajarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dikarenakan telah jelas ayat-ayat yang kita dengarkan di atas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mengikuti bimbingan dan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan demikian, berarti yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tidak boleh untuk kita lakukan ataupun kita laksanakan dalam rangka ataupun dengan niatan itu adalah amalan yang terpuji ataukah itu adalah amalan yang mendekatkan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayang disayang kaum muslimin rahimahullah rahimakumullah wa barakallahu fikum, sebagian dari saudara kita kaum muslimin ketika memasuki bulan Rabiul Awal ataukah dengan istilah orang Jawa bulan Maulud, maka mereka pun mengadakan sebuah acara, sebuah amalan perbuatan yang mereka inginkan mendapatkan pahala dari itu, yakni memperingati lahirnya junjungan Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai tidak sedikit dari mereka yang melakukan acara tersebut, tidak sedikit dari mereka bermudah-mudahan dalam melaksanakan sholat lima waktu. Sholat lima waktu yang hukumnya wajib justru seakan sunnah di sisi mereka. Kalau di tengah-tengah masyarakat ada manusia, ada seseorang yang tidak sholat berjamaah, itu seakan sudah merupakan perkara yang wajar, perkara yang lumrah. Namun ketika di tengah-tengah masyarakat ada seseorang yang tidak ikut acara mereka, yang tidak jelas bimbingan dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka justru seakan-akan orang yang tidak ikut ini tadi dikatakan tidak ikut perkara yang wajib dan semisalnya. Fa nasallallahu assalamatu wal afiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenyataan memang demikian. Kita dapati di tengah-tengah masyarakat, ketika ada seseorang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu, itu seakan-akan biasa saja. Seakan-akan di sisi mereka, sholat wajib itu adalah sholat sunnah. Sholat berjamaah di masjid seakan-akan hanya sunnah biasa saja. Dilaksanakan baik, ditinggalkan juga tidak mengapa. Tapi giliran ketika mereka mengadakan sebuah amalan, sesuatu, taruhlah misal memperingati lahirnya Rasul alaihi salatu wasalam dengan acara berjanji dan semisalnya, yang itu bisa kita katakan tidak wajib hukumnya, toh taruhlah hukumnya cuma sunnah saja. Namun ketika ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti acara mereka, justru dilecehkan, dihinakan, seakan-akan orang ini tidak mengikuti perkara yang wajib. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Syariat Islam telah sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam madina. Dalam Al-Quranul Karim, yang dibaca oleh kaum muslimin, apalagi di dalam bulan Ramadan, yang biasa mereka melaksanakan tadarus dan semisalnya. Yang artinya, pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho agama Islam sebagai agama untuk kalian. Dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam juga pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Ibnu Majah, dari sahabat Arbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, Inni taraktukum ala mithlil bayda, layliha kana hariha, la yazigu anha illa halik. Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan di atas bersih, di atas putih, di atas kesucian. Seakan-akan waktu malam seperti waktu siang, karena sangat jelasnya syariat agama Islam ini. Tidak ada yang menyimpang darinya, kecuali dia akan binasa. Dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wasalam, ataukah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika beliau ditanya, ataukah ada seorang Yahudi yang berkomentar kepada Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatunya sekalipun dalam tata cara buang hajat? Maka dijawab oleh Salman Al-Farisi, ajal, laqad nahana an nastaqbil qiblah bi ghaitin aw baulin. Sungguh-sungguh Nabi kami telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat, buang air besar ataupun buang air kecil. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syariat Islam telah sempurna. Segala sesuatu yang akan mendatangkan pahala, segala sesuatu yang akan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya dari A sampai Z telah diajarkan oleh junjungan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sekalipun dalam perkara yang sangat sederhana, bahkan mohon maaf, sangat-sangat mungkin tidak pantas disebutkan dalam buang hajat tadi, ternyata junjungan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam telah memberikan bimbingannya, telah memberikan syariatnya, telah menetapkan ajarannya. Sehingga dengan demikian, tidak boleh bagi kita sebagai seorang muslim, tidak boleh bagi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, untuk menambah-nambah syariat yang telah ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, apalagi mengurangi. Sehingga hadirin barakallahu fikum, bagaimana bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam pun telah dibimbingkan. Sampai-sampai ada sebagian kaum muslimin yang membuat grup mafia salawat, na'udzubillah min dzalik, dari namanya saja sudah tidak bagus. Mafia salawat apa tujuannya? Rasul alaihi salatu wasalam telah mengajarkan bagaimana kita bersalawat. Kemudian hadirin barakallahu fikum, demikian juga ketika kita melaksanakan syariat yang telah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka harus melihat kira-kira ini sesuai dengan bimbingan Rasul ataukah tidak. Dikarenakan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dan telah menyatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalata." Lianna Allah Ta'ala yakul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fama lam yakun yawma idin dina la yakunu ya al-yawma dina. Kata Imam Malik rahimahullah, siapa saja yang menganggap sebuah perkara ataukah membuat sebuah acara dalam ajaran agama Islam ini, kemudian dia anggap perkara itu baik, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh-sungguh seakan-akan dia telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan risalah. Buktinya ada satu perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga umatnya mengadakan sendiri tanpa diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menegaskan dalam ayat tadi, pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam ini untuk kalian dan seterusnya. Sehingga kata Imam Malik, apa saja yang di masa Rasul tidak termasuk sebagai syariat agama Islam, maka di hari ini juga di zaman beliau, apa juga di hari ini di masa kita ini, juga bukan termasuk dari ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian hadirin barakallahu fikum, memperingati lahirnya Rasul alaihi salatu wasalam, meskipun niatnya baik, mengagungkan beliau, meninggikan nama beliau, menghormati beliau dan semisalnya, akan tetapi tidak seperti itu caranya. Dikarenakan menghormati beliau, menjunjung tinggi nama beliau adalah dengan cara melaksanakan apa saja yang disyariatkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka jauh lebih beriman kepada Rasul dibandingkan kita, jauh lebih cinta keimanannya, kecintaannya kepada Rasul dibandingkan kita. Namun ternyata para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak ada dari kalangan mereka yang mengadakan acara tersebut. Sehingga hadirin barakallahu fikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, demikian pula kepada saudara kita kaum muslimin. Kita berharap dan berdoa semoga Allah azza wa jalla memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua, demikian pula kepada seluruh kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.